larilah kamu ke Allah jika kamu sedang merasa jauh dari Allah. Mukmin tidak merasakan kesedihan. Mukmin tidak merasakan rapuh. Allah enggak rela kamu sedih. Allah enggak rela kamu patah. Allah enggak rela kamu meneteskan air mata. Allah enggak rela hati kamu remuk. Allah enggak rela. Kemudian Allah ucapkan apa? La tahzan. Jangan, kamu jangan bersedih. Kamu hambaku, kamu kesayangan aku, kamu aku muliakan, kamu aku berikan nikmat, kamu aku berikan kasih sayang, kamu kulindungi, kamu kusayangi. La tahzan.